Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Al-kiratul ikhwah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah. Jadi salat tetap memakai sutroh di rumah, di masjid, ketika seorang sholat jadi imam atau sholat sendirian, baik sholat wajib ataupun sholat. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ishaq ya'ni ibn Mansur. Riqah. Qala haddatsana Abdullah bin Numair. Qatun sabtun sahibu hadithin min ahli sunnah. Qal hafiz taqrib sahibu hadithin min ahli sunnah. Abdullah bin Numair. Qal haddathana Ubaidullah bin Umar. An-Nafi' Mawla ibn Umar. An-Ibn Umar. ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة. فعبد الله ابن عمر بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم ketika beliau keluar hari raya, hari Id, beliau memerintahkan pembantunya untuk membawa harbah, tongkat. Amara bil harbah, ay amara khadimahu bihamlil harbah. Rasulullah SAW apabila keluar pada hari raya, Idul Adha atau Idul Fitri, ke lapangan musala, beliau memerintahkan pembantu beliau untuk membawa harbah, tongkat. Nah, sebagaimana dalam riwayat lain, An-Nafi' kana yagdu ilal musalla wal anazah tuhmal wa tunsab baina yadayhi wa yusalli ilaiha. Beliau berpagi-pagi ke musalla sementara anazah, tongkat, dibawa dan ditancapkan di hadapan beliau. Kemudian beliau salat menghadapnya. Fatudau baina yadaihi. Kemudian harbah tersebut diletakkan di hadapan beliau. Fayusalli ilaiha. Kemudian Rasulullah SAW salat menghadap sutroh itu, harbah, tongkat kecil itu. Sutroh. Wannas wara'ahu. Sementara kaum muslimin, para sahabat berada di belakangnya. Nah. Wa kana yaf'alu dhalika fis safar. Dan demikian pula Rasulullah SAW melakukan hal itu di dalam perjalanan, membawa tongkat. Kemudian ditancapkan tongkat tersebut, salat menghadap tongkat. Fa min thamma ittakhadaha umara'u. Maka dari sanalah para umara' enam mengambil, menjadikan tongkat-tongkat tersebut di dalam safar mereka. Kalimat pemintam ma'itakhadaha ini mudraj, perkataan sebagian rawi, bukan perkataan Nah, Abdullah bin Umar. Sebagaimana terangkan Al-Hafidz Ibn Hajar. Dalam hadis Abdullah bin Umar ini jelas Rasulullah SAW memakai sutra ketika salat Idain, Idul Adha atau Idul Fitri. Hadis yang berikutnya, wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Abu al-Walid. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah bin Hajjaj bin Warad al-Ataki Abu Bissam. Qala Sufyan Amirul Mu'minin fil Hadith. Wa huwa awwalu man fattasha 'an ar-rijal bil Iraq wa dabba 'an as-sunnah. Syu'bah adalah Amirul Mukminin, rajanya kaum mukminin di dalam hadis. Beliau orang pertama memeriksa rijal-rijal hadis di Irak. Nah, orang pertama. Kemudian beliau adalah pembela sunnah di Irak. An Aun bin Abi Juhaifah, dari Aun bin Abi Juhaifah. Kata Aun, qala sami'tu abi. Kata Aun, saya mendengar bapakku yaitu Abu Juhaifah, sahabat Nabi. Kata Abu Juhaifa, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim bil Batha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan para sahabat di Batha. Tempat Batha ay Batha Makkah. Wa huwa maudi'un khariju Makkah. Batha di sini Batha Makkah, yaitu sebuah tempat di luar Makkah. Wahu alladhi yuqal lahu al-Abtah, yang disebut dengan Abtah. Rasulullah SAW salat bersama para sahabat di Abtah. Wa baina yadayhi anazah, dan di hadapan Rasulullah SAW ketika salat itu ada anazah, tongkat kecil yang bermata. Salat apa? Naam, az-zuhra, salat zuhur. Rak'atain, dua rakaat. Rasulullah SAW salat bersama para sahabat di Batha Makkah. Naam, salat zuhur dua rakaat. Wal asra rak'atain, demikian juga salat asar dua rakaat. Jadi qasar, karena Rasulullah SAW sedang safar hajatul wada. Tamuru baina yadaihi al-mar'atu wal himaru, lewat di hadapan, nah maksudnya di belakang sutrah yang Rasulullah SAW meletakkan anazah, nah ada al-mar'atu wal himaru, wanita dan keledai. Nah, maksud baina yamuru baina yadahi bainal anazah wal kiblah, la bainahu wa bainal anazah. Yang dimaksud nam wanita dan keledai lewat di antara beliau, maksudnya bainal anazah wal kiblah, antara tongkat dan kiblat, bukan antara Rasulullah SAW dengan tongkat. Ini hadis yang terakhir dalam yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari yang menunjukkan tentang sholat memakai sutroh. Bab abwabu sutroh. Bab yang menunjukkan apa? Sutrohnya seorang yang sholat. Barakallahu fikum. Nah, di barakallahu fikum, ilmu ini disebar di kalangan kaum muslimin. Banyak kaum muslimin belum paham sutroh. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, nah, sejak kita mengenal sunnah, nah, kita mendapat pelajaran ini. Barakallahu fikum. Nah, ya, sholat memakai sutroh. Kemudian beberapa fawaid disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam dari hadis ini. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa fil hadisi minal fawaid, di dalam hadis ini terdapat sebagian fawaid. Nah, perhatikan faedah pertama. Iltimasul barakati mimma la masahu salihun. Perhatikan. Iltimasul barakati mimma la masahu salihun. Mencari keberkahan pada benda-benda yang disentuh oleh orang-orang soleh. Nah, bagaimana pendapat antum dengan faedah ini? Mencari berkah pada benda-benda yang disentuh orang-orang soleh. Nah, Aba Muhammad, bagaimana faedah ini? Benar kita bisa mencari berkah pada benda-benda yang telah disentuh oleh orang-orang soleh. Misal, Abu Muhammad di kampungnya punya tuan guru. Nah, kemudian tuan gurunya hadir di rumah Abu Muhammad bertamu. Nah, ya, kemudian sholat di rumahnya Abu Muhammad atau makan, minum, nah, ya, atau menyentuh tiang di rumahnya Abu Muhammad. Nah, ya. Kemudian barakallahu fikum, Abu Muhammad mencari mengambil barakah dengan ikut-ikutan menyentuh tiang tersebut. Saya mencari barokah karena tiang ini telah disentuh orang guru tadi. Nah, apakah perbuatan seperti ini dibenarkan? Barakallahu fikum, Abu Muhammad. Tidak. Nah, ya. Apa hujahnya Abu Muhammad? Kenapa tidak dibenarkan hal seperti itu? Bukankah barakallahu fikum, kalau ada orang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar, nah, ya, Abdullah bin Umar telah berusaha mencari-cari tempat-tempat yang pernah Rasulullah sallam sholat di sana, dan Abdullah bin Umar berusaha sholat di situ, dan juga Ka'ab bin Malik pernah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya untuk sholat. Kemudian tempat sholat Rasulullah sallam di situ dijadikan sebagai tempat sholat Ka'ab bin Malik. Bagaimana jawaban Abu Muhammad? Dan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa diambil berkahnya. Artinya tidak boleh mengkiaskan orang soleh tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang mengkiaskan orang-orang soleh dengan kejadian-kejadian para sahabat bersama Rasulullah sallam, itu kiasnya tidak benar. Barakallahu fikum. Nah, La yuqasu dzalik, tidak bisa dikiaskan. Rasulullah SAW memang berkas-berkasnya, bekas minumnya, keringatnya, segalanya, bajunya, dan itu memang berkah. Nam ada dalil. Nam dalilnya barakallahu fikum, keringatnya ditadah oleh sebagian istri Rasulullah SAW, kemudian dijadikan parfum. Rasnya Rasulullah SAW dibagi-bagikan ketika berhaji. Nah, ya, adapun kita, adapun orang-orang soleh, kita tidak bisa mengkiaskan kepada Rasulullah. Apakah rambut kita berkah, keringat kita berkah? Tidak. Demikian juga orang soleh. Barakallahu fikum. Jadi faedah ini yang pertama, kita tidak menyetujuinya. Nah, sebagaimana telah kita baca taklik dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Naam, kemarin. Faedah yang kedua. Faedah yang pertama ini tidak fihi nazar. Naam. Ya, ghairu shawab, dhaif. Naam, kata Syekh bin Baz, dhaif. Jadi berhati-hati. Naam. Kalau membaca kitab-kitab para ulama, harus kita mengerti taklik bimbingan para ulama sekarang. Ini Syekh Nam Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang ilmunya Nam tidak ada yang menandinginya di zaman sekarang mungkin. Karena apa? Begitu luasnya. Tapi dalam masalah akidah, dalam masalah mencari berkah, tidak kita ikuti barakallahu fikum. Karena tergelincir. Demikian juga dalam masalah asma wa sifat dan yang lainnya barakallahu fikum. Kalau antum baca dalam asma wa sifat perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar, menukilkan pendapat salaf, menukilkan pendapat ahli sunnah, tapi ujung-ujungnya beliau condong kepada takwil. Nah, barakallahu fikum. Nah, betapa bagusnya penukilan-penukilan beliau tentang manhaj salaf, ulama-ulama sunnah tentang asma wa sifat, dinukilkan begini, begini, begini semuanya. Tapi beliau tidak mendapatkan taufik untuk memahami asma wa sifat seperti seperti ahlu sunnah barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua, wawadu sutrati lil musalli haitsu yukhsha al murur baina yadayhi. Nah, faedah yang kedua, meletakkan sutrah untuk seorang yang sholat karena khawatir ada yang lewat di hadapannya. Dan ini benar. Dan seorang mau sholat harus meletakkan sutrah ketika sholat sendirian atau jadi imam. Nah, kemudian wal iktifa fiha mithlu ghaladzil anazah. Dan dalam sutra tersebut cukup ketebalan sutra ini seperti ketebalan tongkat. Enggak ada batasan ketebalan harus berapa senti, enggak ada. Cukup dengan ketebalan sutra tersebut dengan ketebalan tongkat anazah yang dipakai Rasulullah SAW. Nah, tidak ada harus satu hasta lebarnya, tidak ada. Nah, barakallahu fikum. Hanya tingginya saja yang disebut oleh para ulama. Kemudian faedah yang ketiga, wa anna qasra salati fi safari afdal min al itmam lima yush'aru bihi al khabaru min muwadhabatin nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi. Faedah berikutnya, bahwasanya mengqasar salat di dalam safar lebih afdal daripada itmam menyempurnakan. Mengqasar salat di dalam safar lebih afdal daripada itmam menyempurnakan. Lima yusyaru bihil khabaru, karena ada khabar yang mengesankan dari khabar-khabar tersebut dari terus-menerusnya Rasulullah SAW mengqasar di dalam safarnya. Muadzabah. Jadi qasar lebih afdal bagi orang yang safar daripada itmam. Nah, menyempurnakannya. Kenapa? Nah, diketahui dari kebiasaan. Nah, senantiasa muadzabah. Nah, keterus-terus menerusnya Rasulullah SAW dalam safar beliau mengqasar, maka itu lebih afdal. Qasar saja ya, lain dengan jamak. Nah, bagi para ulama mengatakan, nah, sholat pada setiap waktunya bagi musafir qasar itu lebih afdal. Ya, tidak menjamak. Walaupun menjamak boleh. Nah. Faedah berikutnya. Hadir Rasulullah SAW sholat di belakang mana? Di Mina, duhur berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian asar juga 2 rakaat. Nah. Di Batha ya, Batha Makkah. Faedah berikutnya. Wa anna ibtida' al-qasri min hini mufaraqatil balad alladhi yakhruju minhu. Sesungguhnya permulaan bolehnya seorang mengqasar di dalam safar ketika mulai meninggalkan negerinya. Bukan masih di negerinya, tapi mulai meninggalkan negerinya. Kalau dari sini sudah keluar dari area sini, barakallahu fikum. Ya. Nah, mulainya mengqasar kapan? Setelah mulai meninggalkan 6 daerah yang dia keluar dari situ. Kemudian wa fi ta'zimus sahabah lin nabi, di dalam hadis ini terdapat pengagungan para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nam dilayani. Ketika mau sholat id, dibawakan tongkatnya, ditancapkan di hadapannya untuk sutra. Nah, barakallahu fikum. Ya. Bahkan di dalam safar banyak para sahabat membawakan sandalnya, menyiapkan air wudunya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Bahkan ketika tidurnya menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu pengagungan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi istihbabu tashmiri thiyab la siyama fi safar. Di dalam hadis ini juga disunnahkan tashmir, menggulung pakaian lebih-lebih ketika di dalam safar. Nah. Wa kadzalika istihbabul anazah wa nahwiha, dan demikian pula istishab membawa tongkat di dalam safar atau semisal tongkat. Nah. Ya. Nah. Wa masyru'iyatul adzan fi safar, disyariatkan adzan di dalam safar ketika tidak singgah di masjid. Nah, maka ketika safar datang waktu salat adzan. Nah. Bagaimana jika salah satu dari 3 perkara tersebut yang membatalkan salat, wanita yang sudah balig, anjing hitam dan keledai lewat di hadapan apa itu? Imam. Apakah batal? Nah. Apakah yang terputus hanya imamnya atau seluruhnya? Imamnya saja. Nah, imamnya saja yang batal sholatnya. Dan walaupun makmum bisa mencari sutroh masing-masing dan melanjutkan masing-masing sholatnya atau menunggu imam mengulang kembali. Bisa mufaraqah berniat sendiri, menyelesaikan sendiri-sendiri. Demikian juga ketika kasus batalnya imam. Imam batal dengan salah satu pembatal sholat, maka tidak batal makmumnya. Tetap makmumnya bisa melanjutkan sendiri-sendiri masing-masing barakallahu fikum menyelesaikan sholatnya. Nah, dan menjadi sutroh. Nah, bagaimana kaidah mendekat sutroh? Bagaimana jika awalnya kita bersutra pada orang, kemudian ia berpindah, sedang dinding berjarak jauh, kurang lebih sekian hasta. Nah, dan apakah bergerak mendekat sutroh harus dilakukan waktu berdiri? Nah, para ulama mengatakan hanya satu langkah atau dua langkah saja. Dan melangkah tidak jangan sampai dilihat oleh orang seperti orang yang tidak sholat. Gerakan yang mungkin cepat kayak orang enggak sholat. Maka, nah, kalau jauh maka dia berdiri saja. Fattakullaha masyata'atum. Diwajibkan mencari sutra itu sebelum sholat ketika sendirian atau jadi imam. Kalau sudah sholat, barakallahu'alaikum, nah, maka kalau memang dekat, nah, jaraknya bergeser satu langkah atau dua langkah, tidak mengapa barakallahu'alaikum. Kalau jauh, maka nah, bertakwa kepada Allah sesuai dengan keadaannya. Wa'alaikum. Untuk sebuah benda dijadikan sutra, bagaimana ukuran besarnya benda tersebut? Tadi, nah, cukup dengan seperti besarnya, tebalnya, anazah tongkat. Apakah batal apabila seorang yang sholat, nah, dan pas saat sujud tertutup mata kakinya dengan jubahnya? Tidak batal. Dan tidak membatalkan sholat barakallahu fikum. Apakah boleh pada saat sujud siku rapat dan lutut dengan lutut walaupun hanya sholat sendiri? Nah, yang sunnah sujud barakallahu fikum at-tajafi. At-tajafi menjauhkan tangan dari lambung dan menjauhkan paha dari lambung. Nah, diletakkan tangannya sejajar dengan bahu atau sedaun telinga. Barakallahu fikum. Ya. Kecuali ketika nam seseorang berat. Nah, barakallahu fikum. Lamanya imam. Nah, ya. Ada ulama membolehkan menekankan nam merapat ke siku dengan paha. Hukum asal seperti tadi, nam sunnahnya Rasulullah SAW tajafi menjauhkan lengan dengan lambungnya ketika sujud, menjauhkan perut dengan paha. Barakallahu fikum. Walaupun dalam sholat sendiri. Mohon nasihatnya, apakah boleh menikahi wanita yang berbeda dalam manhaj? Hizbut Tahrir Indonesia. Nasihat para ulama, barakallahu fikum, ya, menikah dengan orang yang semanhaj. Barakallahu fikum. Kecuali orang yang berbeda manhaj seperti Hizbut Tahrir tersebut, mau rujuk, mau belajar sunnah, mau nah, mengambil ilmu, nah, barakallahu fikum. Ya, mau mencari ilmu, mau menerima kebenaran, maka tidak ada larangan, barakallahu fikum. Nah, ya. Tapi kalau nah, wanitanya itu sudah lebih berilmu daripada laki-lakinya, nah, maka dikhawatirkan sebagaimana, nah, barakallahu fikum, ya, para yang dikisahkan oleh para ulama, seorang ahli tafsir menikah dengan seorang wanita khawarij, kemudian menjadi pentolan khawarij. Kalau kita masih mencari, maka carilah yang baik. Selamat manhajnya, nah, bagus agamanya, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Fadfar bidhati din. Hizbut Tahrir sudah apa? Sudah nah, banyak penyelesaian terhadap sunnah Rasulullah SAW. Menolak hadis ahad, menolak azab kubur, nam syubhat barakallahu fikum. Kurang dakwahnya dengan jidal, nam debat barakallahu fikum. Kemudian kurang adanya tazkiyatun nufus dalam dakwah mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya. Hizbut Tahrir anak buahnya dari Ikhwanul Muslimin. Mohon nasihatnya, ketika seorang ingin menikah di umur yang muda, Talabul ilm, talibul ilm, nah, dia masih panjang perjalanannya, maka harus dia lebih mengutamakan masa depannya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, barakallahu fikum. Kalau menikah masih muda, orang tuanya mampu, tidak menghalangi belajar, silakan. Menikah umur masih 15 tahun, orang tuanya mampu membiayainya tetap talabul ilm, tidak enam, tidak perlu pergi mencari ma'isyah, tetap orang tuanya membiayainya, orang tua akhwatnya demikian juga, enam, tafadhal barakallahu fikum, lebih afdal. Nah, mohon nasihatnya, ada sebagian santri yang duduk di pinggir belakang masjid dan melihat akhwat yang lewat dan mohon tambihnya. Nah, talibul ilm yang seperti itu, nah, nantinya jangan menyalahkan siapa-siapa ketika Allah tidak berikan keberkahan ilmunya. Nah, maksiat akan menghapuskan keberkahan ilmu. Antum capek menghafal Quran, Al-Quran antum langgar. Capek menghafal hadis, dan antum langgar. Apa ilmu yang didapat? Barakallahu fikum. Ya. Nah, makin lama belajar, makin barakallahu fikum, ya, makin bertakwa, makin bagus amalannya. Itu hasil daripada buah belajar, barakallahu fikum. Ya. Seorang sujud, manakah yang didahulukan, lutut atau tangan? Nah, boleh lutut, boleh tangan. Barakallahu fikum. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nabtabi bihadal qadar wa sallam hamadin wa alaikum wa sallam.